السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. Segala puji milik Allah. Salawat dan salam kepada hambanya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti hidayahnya. Amma ba'd, fahayyakumullah jami'an. Amma ba'd, hayyakumullah seluruhnya. Wa as'alullah an takunu fi khair. Kaifa halukum? Dan aku mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kalian selalu berada dalam kebaikan. Kaifa halukum? Waqad kuntum fi dars ma'a Syekh Ruzaiq hafizahullah. Dan sebelumnya antum berada dalam pelajaran bersama Syekh Ruzaiq hafizahullah. Wa musabirina wa sabirin. Dan menjadi orang-orang yang bersabar dalam mengikutinya. Wa hadha min a'zami al-qurbi ila Allah. Dan ini termasuk di antara bentuk pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang paling agung. Habsu an-nafs wa sabruha ala talab al-ilm. Menahan diri dan menyabarkan diri untuk senantiasa menuntut ilmu. Li'anna al-aqaida wal-ibadat. Sebab perkara-perkara akidah, demikian pula ibadah. Bal hatta fadail al-a'mal. Bahkan termasuk hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan amalan. La sihhata laha. Tidak ada kebenaran dari semua itu. Wala istimrar laka 'alayha. Dan tidak akan mungkin seorang bisa melakukannya secara berkesinambungan. Illa bil 'ilm. Kecuali dengan ilmu. Fa ta'lam ma yatarattab 'ala al-'amal. Sehingga engkau bisa mengetahui hal-hal yang dapat menumbuhkan atau menyebabkan seorang mengamalkan ilmu tersebut. Min 'azimi ats-tsawab wal jazaa'. Dari besarnya keutamaan dan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma ta'mal bih. Kemudian engkau mengamalkannya. Wa ta'lam ma fil bid'ah wasyirk min ad-darar. Dan engkau juga mengetahui dan mengilmui bahwa kemudaratan yang terdapat di dalam perkara-perkara bid'ah dan kesyirikan. Wa ta'lam ma fil ma'siyah min asy-syarr 'alaik. Dan engkau mengilmui tentang kemudaratan yang terdapat dalam perbuatan kemaksiatan yang kamu lakukan. Fatatruk dhalika kullah. Sehingga engkau meninggalkan itu semuanya. Ta'lam anna asy-syirk la yaghfiruhu Allahu 'azza wa jalla. Engkau mengetahui bahwa perbuatan syirik tidaklah diampuni oleh Allah 'azza wa jalla. Kama qala ta'ala inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih. Sebagaimana firman Allah 'azza wa jalla, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Dan mengampuni selain dari itu bagi siapa yang dikehendakinya. فَأَعْظَمُ الذُّنُوبُ. Maka dosa yang paling besar. وَأَعْظَمُ الْمَنْهِيَاتُ. Dan perkara yang terlarang yang paling besar. وَأَعْظَمُ الظُّلْمُ. Dan kezaliman yang terbesar. وَأَعْظَمُ الْمُنْكَرُ. Dan kemungkaran yang terbesar. Huwa asy-syirku billahi ta'ala fi 'ibadatihi. Adalah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepadanya. Wa huwa akbarul kaba'ir. Dan syirik merupakan dosa yang paling besar. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman. Ala unbiukum bi akbaril kaba'ir. Hadis ya. Hadis Ibn Mas'ud. Anta qulta qala Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ana qult qala Allah? Ha? Subhanallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala unbiukum bi akbaril kaba'ir. Maukah aku beritakan kepada kalian tentang dosa yang paling besar? Qalu bala. Maka mereka menjawab, iya wahai Rasulullah. Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau menjadikan bagi Allah tandingan dalam keadaan Allah yang menciptakanmu. وفي هذا الحديث أيضا dan di dalam hadis ini juga قارن النبي عليه الصلاة والسلام بين الشرك بين التوحيد والخلق. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara tauhid dan al-khalq, yaitu penciptaan. فالذي خلقك لا يجوز لك ان تجعل له ندا. Maka yang menciptakan engkau tidak diperbolehkan engkau menjadikannya tandingan yang lain untuknya. كما قال تعالى sebagaimana Allah azza wajalla berfirman, فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. Jangan sekali-kali kalian menjadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan dalam keadaan kalian mengetahui. وقال تعالى dan Allah taala berfirman, ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا. Di antara manusia ada yang menjadikan dari selain Allah subhanahu wa taala tandingan-tandingan bagi Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Di mana mereka mencintainya seperti mereka mencintai Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman itu sangat keras kecintaan mereka kepada Allah. Qila fi tafsirha qawlan. Dalam menafsirkan ayat ini ada dua penafsiran. Alladzina amanu ashaddu hubban lillah. Yang hubbil musyrikin lillah. Yang pertama bahwa yang dimaksud orang-orang yang beriman itu sangat keras kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kecintaan kaum musyrikin kepada Allah. Li'annal mu'minin mahabbatuhum khalisah lillah taala. Sebab kaum mukminin kecintaan mereka kepada Allah adalah kecintaan yang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. فَلَا يُحِبُّونَ أَحَدًا لِذَاتِهِ إِلَّا اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Sehingga kaum mukminin mereka tidak mencintai siapapun dan seorang pun karena zatnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَحَبَّتُنَا لِلْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ وَالصَّالِحِينَ. Dan kecintaan kita kepada para nabi, para rasul dan orang-orang yang saleh, هِيَ مَحَبَّةٌ فِي اللَّهِ. Adalah kecintaan kita kepada mereka karena Allah. Wa mahabbah lillah azza wa jalla. Dan kita mencintai mereka semata-mata untuk Allah azza wa jalla. Wa hakadha ta'atuna lillahi wa li rasulih. Demikian pula ketaatan kita kepada Allah dan rasulnya. Wa mahabbatuna lillahi wa rasulih. Dan kecintaan kita kepada Allah dan rasulnya. Hia min usulil iman. Adalah merupakan bahagian dari prinsip-prinsip keimanan. Wal qawlu tsani fil ayah. Dan penafsiran yang kedua tentang ayat ini. Walladzina amanu ashaddu hubban lillahi. Bahwa yang dimaksud orang-orang yang beriman sangat keras kecintaan mereka kepada Allah. Min mahabbatil musyrikin li andadihim wa authanihim. Lebih keras kecintaan kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kecintaan orang-orang musyrik terhadap berhala-berhala mereka dan tandingan-tandingan yang mereka angkat bersama Allah Subhanahu wa taala. Wal qawlul awwal rajjahahu 'adad min ahli al-'ilm. Dan pendapat yang pertama atau penafsiran yang pertama dikuatkan oleh sebahagian para ulama. Minhum Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Di antara mereka Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Fi risalah qa'idah fil mahabbah. Dalam sebuah risalah yang diberi judul satu kaidah dalam hal kaitannya dengan masalah mahabbah. Fa'a'zamu dhunub asyirk billahi ta'ala. Maka dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. الشرك الأكبر، يأتي الشرك أكبر، وهو المخرج من ملة الإسلام، يأتي كشريكا yang mengeluarkan pelakunya dari Islam، والموجب للخلود في النار، dan menyebabkan pelakunya dikekalkan dalam neraka، وهو أعظم الذنوب على الإطلاق، dan itu adalah merupakan dosa yang paling besar secara mutlak، وهو دعوة غير الله معه أن تدعو غير الله، يأتي engkau berdoa bersama Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah azza wa jalla. Atau an tasrif syai'an min al ibadat li ghairi Allah. atau engkau memalingkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam jenis ibadah. Wa huwa an tusawwiya ghayra Allah billahi ta'ala, yaitu ketika engkau menyetarakan selain Allah bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Fima huwa min khasaisihi tabaraka wa ta'ala, yang mana itu dari kekhususan yang hanya dimiliki oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma al-qismu al-thani al-shirku al-asghar, kemudian bahagian yang kedua adalah syirik asghar. Wa huwa dhanbun 'adzim, dan syirik asghar merupakan dosa yang besar. Mithlu al-halif bighairi Allah, seperti bersumpah dengan selain Allah. Wa mithlu ar-riya' fil 'amal, seperti pula riya' dalam beramal. Wa mithlu qawlika laula Allah wa fulan, dan seperti ucapanmu kalau bukan karena Allah dan si fulan. La taj'al fiha fulana, qala Ibn Abbas qul laula Allah wa la taj'al fiha fulanan, berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, katakanlah kalau bukan karena Allah, dan jangan engkau menjadikan si fulan bersamanya. Wasyirkul asghar yakunu bil a'mal al qulub, dan syirik asghar itu bisa terjadi disebabkan karena amalan-amalan hati. Karriya'i kama taqaddam, seperti riya sebagaimana yang telah disebutkan. Wa yakunu bil alfadhi wal alsinah, dan dapat pula terjadi disebabkan karena lisan-lisan yang kita ucapkan. Wa yakunu bil amal, dan bisa juga dengan anggota tubuh. Ka ta'liq at tamaim, seperti menggantungkan jimat-jimat. Idza i'tabaraha sababan li daf'i asy-syarri 'anhu, apabila dia menganggap bahwa jimat-jimat tersebut menjadi sebab untuk menolaknya kejahatan dan keburukan darinya. فهذا من الشرك الأصغر. Maka ini termasuk syirik asghar. أما إذا قام في قلبه, adapun jika terdapat di dalam hatinya, تعظيمها كتعظيم الله, pengagungan terhadap benda tersebut sebagaimana dia mengagungkan Allah, أو تعظيم من يحلف به كتعظيم الله, atau mengagungkan sesuatu dari selain Allah yang dia bersumpah dengannya seperti dia mengagungkan Allah, فهذا يكون من الشرك الأكبر والعياذ بالله. Maka ini termasuk syirik akbar والعياذ بالله. وارجع إلى كتاب نيل الأوطار للشوكاني, dan silahkan engkau merujuk kepada kitab Nailul Awtar karya Al-Shawkani. كتاب الجنائز, dalam kitab Al-Janaiz. في شرح حديث علي رضي الله عنه, ketika menjelaskan hadith Ali radhiyallahu ta'ala anhu, أنه بعث أبا الهياج الأسدي فقال له, bahwa beliau mengutus Abu al-Hayyaj al-Asadi, lalu beliau mengatakan kepadanya, ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته, bahwa engkau tidaklah melihat ada kuburan yang ditinggikan melainkan engkau ratakan, ولا صورة إلا طمستها, dan tidaklah engkau melihat gambar atau patung melainkan engkau hancurkan atau hilangkan. وفي رواية ولا تمثالا إلا طمسته, dalam riwayat yang lain, dan tidaklah engkau melihat patung melainkan engkau musnahkan. وقال له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله, dan Ali mengatakan kepada beliau, maukah aku mengutusmu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus aku dengannya. ذكر الشوكاني هناك, maka di dalam kitab tersebut Asy-Syaukani menyebutkan, suwaran min ghuluwi ba'dhi an-nas fi ashabil qubur, beberapa bentuk tentang sikap ghulu dan ekstrimnya sebagian manusia dalam menyikapi kuburan. Waqad kana shaykhan lil qudhat fi al-Yaman, dan Asy-Syaukani adalah seorang syekh bagi para qudhah. Beliau adalah seorang syekh, atau beliau adalah seorang pemimpin untuk para hakim di negeri Yaman. Fayaqul inna ba'dahum, dan beliau mengatakan bahwa sebahagian mereka, takunu alaihi al-qadiyah inda al-qadi, ya, ada suatu permasalahan atau problem yang mereka hadapi yang diangkat kepada seorang hakim. Wa yakunu qad akhadha huquq ba'd an-nas zulman, dalam keadaan dia telah merampas hak-hak manusia dengan cara yang zalim. فيقال له احلف بالله انه ليس معك وانه ليس له, lalu dikatakan kepadanya, bersumpahlah kamu dengan nama Allah bahwa itu bukan milikmu atau engkau tidak berhak untuk mendapatkannya. Yahlif billah wa la yubali. Maka dia bersumpah dengan nama Allah dan dia tidak peduli. Wa ya'kul huquqan nas. Lalu dia merampas dan mengambil hak-hak manusia. Fa idza qila lahu. Namun apabila dikatakan kepadanya, ihlif bil wali. Kamu bersumpah dengan nama wali si fulan. Ihlif bis sayyid wal habib alladhi tuhibbu wa tu'budu. Dan dikatakan kepadanya, engkau bersumpah dengan sayyid atau habib yang kamu cintai. La yahlifu bihi kadhiba. Maka dia tidak bersumpah dengan wali tersebut dengan cara berdusta. Wa yaqul ana a'tarifu bil haqq. Lalu dia mengatakan, saya mengakui akan kebenaran yang ada. Fa hadha khafa min al makhluq. Maka orang yang seperti ini dia takut kepada makhluk. Wa 'azzama as-sayyida wal wali. Dan dia mengagungkan sayyidnya dan walinya. Wa sahib al qabr. Dan mengagungkan pemilik kuburan. A'zam min ta'zimillah. Melebihi sikap pengagungannya terhadap Allah. وتجد بعضهم يقول. Dan engkau mendapati sebagian mereka mengatakan. إذا حلفت بأمي. Apabila aku bersumpah dengan nama ibuku. فلا يمكن أبدا أن أكذب. Maka sama sekali aku tidak akan mungkin berdusta. أما إذا حلفت بالله فيمكن ويمكن. Adapun kalau aku bersumpah dengan nama Allah, maka mungkin saja aku bisa melakukan ini. A'udzu billahi, a'udzu billah. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tahlifu bi abaikum wa la bi ummahatikum. Jangan kalian bersumpah dengan menyebutkan ayah-ayah kalian dan jangan pula dengan ibu-ibu kalian. Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Barang siapa yang bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah atau dia diam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man halafa bighairi Allah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka sungguh dia telah kafir atau telah menyekutukan Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Man halafa bil amanah falaysa minna. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut amanah, maka dia bukan bagian dari kami. Rawahu Abu Dawud an Buraidah bin Husayb bi sanadin sahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Buraidah bin Husayb dengan sanad yang sahih. Wa sahahahu Shaykhuna Al-Wadi'i rahimahullah fi sahih al-musnad mimma laysa fi sahihain. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh kami Al-Wadi'i dalam as-sahihul musnad mimma laysa fi sahihain. Fa kayfa satanju min hadha asy-syirk? Maka bagaimana mungkin engkau bisa selamat dari kesyirikan ini? Al-asghari wal akbar. Baik syirik asghar ataukah syirik akbar. Wa ta'rif al-farq bainahuma. Dan engkau bisa membedakan di antara keduanya. Illa bil ilm. Kecuali dengan ilmu. Wa hakadha al-bid'ah. Demikian pula halnya bid'ah. La sabila lak. Tidak ada jalan bagimu ila ma'rifati sunnah, untuk mengenal sunnah. Wal hadari min al bid'ah, dan untuk berhati-hati dan waspada dari bid'ah. Illa bil ilm, kecuali dengan ilmu. Ayyu ilm? Ilmu apakah itu? Innahu ilmu al Qur'an. Yang dimaksud adalah ilmu al Qur'an. Wa ilmu sunnah. Dan ilmu as sunnah. وعلم أقوال الصحابة ومنهجهم. Dan ilmu tentang ucapan-ucapan para sahabat dan manhaj mereka. هذا هو العلم. Inilah ilmu. ليس العلم آراء الرجال. Ilmu bukanlah dari pendapat-pendapat dan pandangan orang-orang tertentu. وليس العلم البدع والخرافات. Dan perkara-perkara bid'ah dan khurafat bukanlah bagian dari ilmu. وليس العلم ما يسمى بعلم الكلام والمنطق. Dan bukanlah ilmu yang disebut dengan ilmu al-kalam atau ilmu mantiq. Innamal ilm qala Allah qala rasuluhu. Akan tetapi ilmu yang sebenarnya adalah firman Allah dan sabda Rasulullah. Qala as-sahaba. Dan berkata para sahabat. Qala Allahu azza wa jal. Allahu azza wa jal berfirman. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm. Barang siapa yang berhujjah kepadamu dengan sesuatu setelah datang kepadanya ilmu, kepadamu ilmu tentangnya. والذي جاءه من ربه القرآن والسنة. Dan yang telah datang kepadanya dari Allah Azza wa Jal Al-Quran dan As-Sunnah. وقال تبارك وتعالى. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. Dan Allah Azza wa Jal juga berfirman, akan tetapi Allah Azza wa Jal yang mempersaksikan apa yang diturunkan kepadamu, dan Allah Azza wa Jal menurunkannya dengan ilmu. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhammahu ilayhi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memeluk Ibn Abbas. Wa qala Allahumma 'allimhu al-kitab. Lalu kemudian beliau mengatakan, ya Allah, ajarkanlah kepadanya al-kitab. وقد ورد ايضا حديث حسنه الالباني رحمه الله. Dan telah datang pula dalam hadis yang dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a li Muawiyah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memanggil Muaz radhiyallahu anhu. Li Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah. Iya, ana qult Muawiyah. Memanggil Muawiyah radhiyallahu anhu. Ana qult Muaz atau Muawiyah? Muawiyah. Khata السمع. لا. لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. Beliau memanggil Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. قال اللهم علمه الكتاب وقه الحساب. Lalu beliau mengatakan, ya Allah, ajarkan kepadanya Alkitab dan selamatkan atau peliharalah dia dari hisab. فالعلم علم ما في القرآن والسنة. Maka ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. وروى مسلم في صحيحه. Dan Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dalam sahihnya. أن عمر بن الخطاب قدم إلى مكة. Bahwa Umar bin Al-Khattab datang ke Makkah. فلما بلغ عسفان وهي خارج مكة لقيه أمير مكة. بلغ منطقة عسفان. عسفان أيوة. Ketika beliau tiba di wilayah Usfan, laqiyahu amiru Makkah. Lalu kemudian ada pemimpin atau gubernur Makkah menemui beliau. Faqala lahu man tarakta ala Makkah, ay man ja'altahu na'iban laka fi Makkah. Lalu Umar bertanya kepadanya, siapa yang engkau jadikan sebagai perwakilanmu di Makkah? Qala Ibnu Abza. Maka gubernur ini menjawab, Ibnu Abza. قال ومن ابن أبزة من العرب أم من الموالي؟ Maka Umar bertanya, siapa itu Ibnu Abza? Apakah dia dari bangsa Arab atau dia dari kalangan keturunan mawali atau budak? قال من الموالي. Maka dia mengatakan dari mawali, yaitu dari orang-orang yang berasal dari perbudakan. قال جعلته أميرا على أهل مكة وفيها عظماء مكة العرب وقريش. Kata Umar, engkau menjadikannya sebagai pemimpin di kota Makkah. Dalam keadaan di sana terdapat orang-orang Quraisy dan para pembesar-pembesar Arab. Qala ya Amirul Mukminin. Maka beliau mengatakan, wahai Amirul Mukminin, innahu a'lamuhum bil Qur'an wa a'lamuhum bil fara'id. Sesungguhnya dia, yaitu Ibnu Abza, orang yang paling berilmu tentang Al-Qur'an dan tentang fara'id atau pembagian harta warisan. Qala ama id qulta dhalik. Kata Umar radhiyallahu an, adapun ketika engkau sudah mengatakan itu, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal qur'ani aqwama wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah azza wajalla mengangkat kedudukan sebagian kaum dengan Al-Qur'an Karim dan merendahkan kedudukan sebagian yang lainnya juga dengan Al-Qur'an. فهكذا كانوا يأخذون العلم من القرآن. Maka demikianlah mereka dahulu mengambil ilmu dari Al-Qur'anul Karim. وروى البخاري وغيره عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Lam yaqul man hafizal Qur'an wa haffadha. Rasul di sini tidak mengatakan orang yang terbaik adalah orang yang menghafal Al-Qur'an dan menghafalkannya. Wa innama qala man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Namun beliau mengatakan barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. فكانوا يأخذون الآيات. maka mereka dahulu mereka mengambil beberapa ayat, asyran asyra, 10 ayat demi 10 ayat, au khamsan khamsa, atau 5 ayat kemudian 5 ayat, thumma ya'rifuna ma'naha, lalu kemudian mereka mengetahui maknanya, wa ma fiha min al-halal wal haram, dan kandungan yang terdapat di dalamnya dari perkara yang halal dan yang haram, wa ya'maluna bidzalik, dan mereka pun mengamalkannya, thumma yantaqiluna ila ukhra, lalu kemudian setelah itu mereka berpindah ke ayat-ayat yang lainnya, wa hakadha, dan demikian seterusnya. لربما بقي بعضهم في سورة البقرة 10 سنوات أو 8 سنوات. Bahkan ada sebagian dari kalangan mereka itu tetap menghafal suratul Baqarah dalam tempo 10 tahun atau 8 tahun. ولو أراد أن يحفظها سردا فقط لحفظها في يومي في أيام قلائل. Yang kalau seandainya ingin beliau menghafalnya dalam waktu yang cepat, beliau sangat mampu untuk menghafalnya dalam waktu yang singkat. لكنهم يتفقهون في كتاب الله عز وجل. Akan tetapi mereka mendalami kitab Allah dengan memahami makna yang terkandung di dalamnya. وهكذا حديثه عليه الصلاة والسلام. Demikian pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هو الفقه والعلم. Hadis tersebut adalah fikih dan ilmu. فأعلم الناس أعرفهم بالسنة. Maka orang yang paling berilmu adalah yang paling mengerti tentang sunnah. وقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم سنته. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan kita untuk mempelajari sunnahnya. فقال ألا فليبلغ الشاهد الغائب. Beliau mengatakan hendaknya yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir. وقال نظر الله امرأ سمع منا مقال مني مقالة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan semoga Allah memberikan cahaya, semoga Allah memberikan anugerah kepada orang yang mendengarkan dariku satu ucapan, fawa'aha, lalu kemudian dia menghafalnya, thumma ballagaha man lam yasma'ha, lalu dia menyampaikannya kepada orang yang tidak atau yang belum mendengarkannya, thumma addaha kama sami'aha, lalu dia menyampaikannya sebagaimana dia mendengarnya. فرب حامل فقه غير فقيه. Boleh jadi orang yang membawa fikih dia tidak faqih. ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. Dan boleh jadi ketika dia menyampaikan kepada yang lainnya, maka yang lain tersebut lebih mampu memahami daripada yang membawa fikih tersebut. فسمى حديثه فقها. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan hadisnya sebagai fikih. فلم يكن عند الصحابة والسلف. Maka tidak ada di kalangan para sahabat dan para ulama ussalaf kitab fiqh wa kitab hadis faqat. Pada masa itu tidak ada kitab fikih atau kitab hadis secara khusus. بل فقههم من حديث رسول الله. Bahkan fikihnya mereka itu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكانوا يقدمون من يتعلم السنة. Dan mereka mendahulukan orang-orang yang mempelajari sunnah. Rawah Muslim fi sahihihi, telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. An Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qal, dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu bahwa beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaum aqra'uhum likitabillah, hendaknya yang menjadi imam terhadap satu kaum adalah yang paling pandai membaca kitab Allah. فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءَ, apabila dalam hal membaca Al-Quran mereka sama, فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ, maka yang paling berilmu tentang sunnah. لَمْ يَقُلْ فَأَعْلَمُهُمْ بِقَوْلِ الْإِمَامِ فُلَانَ أَوْ فُلَانَ, Rasulullah tidak mengatakan yang paling berilmu tentang ucapan si fulan atau ucapan si allan. وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ حُذَيْفَةَ, dan al-Imam al-Bukhari juga meriwayatkan dari Hudzaifah, anna an-nabiy sallallahu qala radhiyallahu anhum, bahwa beliau berkata radhiyallahu anhu, haddathana rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberitakan kepada kami, anna al-amanah nazalat min as-sama' fi jadri qulub ar-rijal, bahwa amanah itu turun dari langit masuk ke dalam hati-hati kaum lelaki. ونزل القرآن. Dan Al-Quran juga turun. فقرأوا القرآن وعلموا من السنة. lalu mereka membaca Al-Quran dan mereka mengetahui dari sunnah. Hakadha al-hath ala ta'allum as-sunnah an-nabawiyyah. Demikianlah anjuran untuk mempelajari sunnah Nabi. Wal ahadith fi dhalik kathira. Dan hadis-hadis tentang hal itu banyak sekali. Wa hakadha wasaya as-sahabah lana bi ta'allum as-sunnah. Demikian pula wasiat para sahabat kepada kita sekalian untuk mempelajari sunnah. Wat tabi'una kadhalik. Dan para tabi'in demikian pula. Wa qad 'allaq rawal bukhari mu'allaqan 'an Abdullah ibn Aun radhiyallahu al-Imam al-Bukhari rahimahullah, beliau meriwayatkan secara ta'liq dari Abdullah bin Aun rahimahullahu ta'ala bahwa beliau berkata, qala thalathun, kata beliau, ada tiga perkara, uhibbuhunna li nafsi wa li ikhwati wa li ikhwani, yang aku mencintai tiga perkara itu dimiliki oleh diriku pribadi, demikian pula dimiliki oleh saudara-saudaraku. Hadhihi sunnah an yata'allamuha wa yas'alu anha. Yang pertama, tentang sunnah ini hendaknya mereka mempelajarinya dan bertanya tentangnya. Wal Qur'an. Demikian pula yang kedua adalah Al-Qur'an. An yatafahhamuhu wa yas'alu an-nas anhu. Dan hendaknya mereka memahaminya dan bertanya kepada manusia tentang Al-Qur'an. Wa yad'u an-nas illa min khair. Dan yang ketiga, meninggalkan manusia kecuali dalam perkara-perkara kebaikan. Wa kama kanu yusunana bi aqwalihim. Maka sebagaimana mereka mewasiatkan kepada kita dengan ucapan-ucapan mereka, kadzalika kanu bi af'alihim, maka mereka juga mewasiatkan kepada kita melalui perbuatan-perbuatan mereka. Fa yatatabba'una as-sunnah, di mana mereka meneliti dan meneliti sunnah-sunnah. Wa yas'aluna 'an ma'ani al-Qur'an, dan mereka bertanya tentang makna-makna Al-Qur'an. Rawal Bukhari 'an Ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud, qala law a'lamu ahadan, kata beliau, kalau seandainya aku mengetahui ada seseorang a'lama minni bi aya min kitabillah, yang lebih berilmu dariku tentang satu ayat yang terdapat dalam kitabullah, la sabila ilaihi illa ala zuhuril muti, yani al-ibil wal rawahil safar, tidak ada cara untuk mendapatkan ilmu tersebut kecuali dengan cara melakukan perjalanan safar kepadanya, la ataituhu, niscaya aku akan mendatanginya. Hakadha hirsuhum ala ta'allum ma'ani al-Qur'an, begitulah mereka semangat para sahabat untuk mempelajari makna-makna Al-Qur'an. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ba'da maut an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaduru wa yatatabba' ashab an-nabi alaihi salatu wassalam, mereka berkeliling sambil mencari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup. Liyas'alahum amma lam yasma'hu min al-hadith was-sunnah, untuk bertanya kepada mereka tentang apa yang belum mereka dengarkan dari hadith-hadith dan sunnah. Farubbama ja'a ila as-sahabi qabla adh-dhuhr, dan terkadang di antara mereka ada yang datang kepada sahabat tersebut sebelum zuhur. Fayas'alu anhu fayuqalu innahu na'im, lalu kemudian dia bertanya tentangnya, lalu dikatakan kepadanya bahwa pemilik rumah ini, yaitu sahabat tersebut, sedang tidur. Fayatawassadu ibn Abbas ridaahu wa yanamu qailulatahu 'inda bab baitihi, maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu membentangkan selendangnya di depan rumah tersebut sambil beliau pun beristirahat qailulah di hadapan rumah orang tersebut. Fata'ti ar-rih wa tasfu at-turaba 'ala wajhihi wa thawbihi, dan terkadang angin datang lalu kemudian mengenai bahagian wajah beliau. Fayakhruju as-sahabi, lalu kemudian sahabat pun pemilik rumah itu keluar. Wa yuzihu 'an wajhihi at-turab, lalu kemudian menghilangkan dari wajah Ibnu Abbas tanah akibat dari tiupan angin. Fayaqulu ma hadha ya ibn ammi Rasulillah, lalu kemudian sahabat tersebut mengatakan, ada apa ini wahai anak paman Rasulullah. Li'anna as-sahaba ya'rifuna li ali al-bait haqqahum, sebab para sahabat mereka mengenal haknya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-haqq asy-syar'i, haknya secara syariat, laisa fihi bid'ah wala syirk wala ghulu, yang di dalamnya tidak mengandung bid'ah, tidak mengandung kesyirikan, tidak pula mengandung sikap ghulu atau berlebih-lebihan. Wa yakfika qawlu Abi Bakr as-Siddiq alladhi rawahu al-Bukhari, dan cukuplah bagimu ucapan Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari. Yaqul la an asila qarabata rasulillah, kata Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, aku menyambung hubungan dengan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahabbu ilayya min an asila qarabati, lebih aku sukai daripada menyambung hubungan dengan kerabatku sendiri. Faqala ya ma hadha ya ibn ammi Rasulillah, maka sahabat ini pun mengatakan, ada apa ini wahai anak paman Rasulullah? Ala baqita fi baitik, kenapa engkau tidak tetap saja tinggal di rumahmu? Wa arsalta ilaina, lalu kemudian engkau mengutus seseorang kepada kami. Fana'tika ila baitika wa nuhaddithu kama tasha', sehingga kami yang mendatangimu, sehingga kami akan memberitakan kepadamu hadis-hadis yang engkau inginkan. Faqala la innamal ilmu yu'ta au kama qala radhiyallahu, maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, tidak, karena sesungguhnya ilmu itu didatangi. Adzan wala ba'd? Adzan. Jom tayib. Ha? Sudah waktu adzan. Isa ya. Fa hadha huwa al-'ilm alladhi kanu 'alayhi. يؤذن؟ سرع. ها؟ لا لا ما في أذان. ها؟ بقي ثمان دقائق. ثمان دقائق. الحمد لله. فهذا هو العلم. مكا إلي له علمه. الذي إذا حصلته. Yang apabila engkau meraihnya, وحرصت عليه, dan engkau bersemangat untuk menuntutnya, ميزت ذلك كله, ميزت التوحيد من الشرك, nah, maka dengan itu engkau bisa membedakan itu semua, والسنه من البدعه, engkau bisa membedakan antara tauhid dengan syirik, antara sunnah dengan bid'ah, الحق من الباطل, antara yang hak dengan yang batil, الخطأ الصواب من الخطأ, kebenaran dari kekeliruan. بهذا الفرقان والنور, dengan al-furqan yang membedakan ini dengan dan cahaya ini. Wa hakadha madha al-a'immatu ba'da as-sahabah, dan demikianlah para imam-imam setelah para sahabat. Yatafaqahuna fil Qur'an, mereka senantiasa mendalami ilmu Al-Qur'an was-sunnah, dan sunnah. Wa yakhtalif sawabuhum wa khata'uhum, dan berbeda antara kebenaran dan kekeliruan mereka, ala hasbi kathrati akhdihim bil hadith, tergantung dari banyaknya mereka meriwayatkan atau mengambil dari hadith-hadith, wa riwayatihim a'lah, dan periwayatan mereka terhadap hadith-hadith tersebut. Wa hakadha al buldan, dan demikian pula perbedaan negara-negara atau wilayah-wilayah. فبعض البلدان يكثر فيها حديث رسول الله, sebagian wilayah atau sebagian negeri itu banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang menyebar, كمكة والمدينة, seperti di Mekah dan di Madinah, خاصة في عهد الصحابة والتابعين, lebih terkhusus lagi di masa para sahabat dan tabi'in. وبعض البلدان يذهب إليها صحابي واحد, dan ada sebagian negara di mana yang datang ke sana satu dari kalangan sahabat Rasulullah. Fala yantashir 'indahum illa hadithuhu faqat, sehingga tidak menyebar di negeri tersebut kecuali hadis yang datang dari sahabat ini saja. Wa 'ala kathrati man yadkhul al-balda min as-sahabah, dan berdasarkan banyaknya dari kalangan para sahabat yang memasuki sebuah negeri, yakunu haddu ahliha min al-ahadith, maka penduduk dari negeri tersebut yang banyak didatangi oleh para sahabat, mereka pun banyak mendapatkan hadis-hadis. Fayatafaqqah talamidhatuhum ala tilka al-ahadith, sehingga murid-murid dari para sahabat tersebut mereka mendalaminya berdasarkan hadis-hadis yang sampai kepadanya. Wa ya'maluna biha, dan mereka pun mengamalkannya. Thumma hum ala qismain, kemudian mereka itu terbagi menjadi dua bagian. Qismun yarhal wa yakhruj min baladihi, ada satu bagian di mana mereka melakukan rihlah melakukan perjalanan dan meninggalkan kampung halamannya. Fayasma'u ahadits akthar, sehingga dia mendengarkan lebih banyak hadis-hadis Rasulullah. Imma min as-sahaba anfusihim aw min talamizatihim, ada kalanya mereka mendengarkan langsung dari para sahabat atau mereka mendengarkan dari murid-muridnya para sahabat tersebut. Farubbama wajada haditsan nasikhan lima indah, dan terkadang dia mendapatkan sebuah hadis yang ternyata hadis itu menghapus hukum hadis yang ada sebelumnya yang dimilikinya. Fayamalu bil nasikh wa yatruk ma kana sami'a fi baladihi, lalu kemudian dia pun mengamalkan hadis yang nasikh yang menghapuskan hukum dari hadis sebelumnya, dan beliau meninggalkan beramal dengan hadis yang beliau riwayatkan ketika beliau berada di negaranya. Aw yakun sami'a al hadis fi baladihi 'amman bi lafdhin 'am, atau terkadang dia mendengarkan hadis di negerinya dengan lafaz yang bersifat umum. Fa idza intaqala ila biladin ukhra wajada ma yukhassisuhu min al hadis, maka pada saat dia berpindah ke negeri yang lain, maka dia pun mendengarkan hadis-hadis yang mengkhususkan hadis yang umum yang sebelumnya dia dapatkan tersebut. Fa hadza al qismu al awwal aktsaru ittila'an 'ala as sunnah, maka bagian yang pertama ini yaitu mereka yang melakukan rihlah perjalanan untuk menuntut ilmu hadis, orang yang paling banyak mendapatkan ilmu sunnah. Walam yarji' wa yarji'u amma khalafaha, dan dia pun rujuk dan meninggalkan sesuatu yang menyelisih sunnah tersebut. Al-qismu tsani, bagian yang kedua, baqi fi baladihi, adalah seorang yang dia menetap di negerinya. Waqtasara 'ala ma 'indahu, dan dia mencukupkan untuk mengambil hadis yang ada di negerinya. Falam yarhal liyasma', dia tidak melakukan rihlah atau melakukan perjalanan untuk mendengarkan hadis. Mithla al-qism al-awwal, seperti keadaan orang yang berada di bagian yang pertama itu. Wala wafada alaihi ila baladihi man yuhadditsu min as-sahaba wat tabi'in, dan tidak ada pula dari kalangan para sahabat dan tabi'in yang lain yang diutus untuk datang ke negerinya untuk memberitakan hadis-hadis. Fayastamirru ala aqwalin, sehingga dia berlanjut untuk berpegang kepada ucapan-ucapan. Wa yufti fi masail, lalu dia berfatwa dalam permasalahan-permasalahan. Bima yukhalif as-sunnah, yang menyelisihi sunnah. Wa huwa ma'dzur li'annaha lam tablughuhu, dan dia diberi uzur disebabkan sunnah itu tidak sampai kepadanya. Walakin al-mushkilah takun, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah idza kana lahu min tullabihi, apabila ada dari kalangan murid-muridnya. Man yata'assabuna lah, ada orang-orang yang bersikap fanatik kepada gurunya tersebut. Wa yuqaddimuna aqwalahu wa ara'ahu 'ala as-sunnah, lalu dia mengedepankan pendapat-pendapat dan pandangan-pandangan gurunya tersebut daripada sunnah. Wa sa'adribu lakum mathalan, dan saya akan memberikan permisalan kepada kalian. Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani sahibu Abi Hanifah, Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani murid Abu Hanifah. Rahala ila al-Madinah, beliau melakukan rihlah perjalanan menuju ke Madinah. Wa sami'a al-hadith min Malik fil Muwatta, dan beliau mendengarkan hadis dari Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Wa kana yu'alliqu ba'da al-ahadith fa yaqul fi ba'dha, dan terkadang beliau memberi komentar terhadap sebagian hadis-hadis Muwatta tersebut di mana beliau mengatakan wa bi hadha al-hadith naqul wa qala bihi Abu Hanifah, dia menyebutkan komentar tersebut dan berdasarkan hadis ini kami berpendapat demikian, dan ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah. Wa fi ba'dha yaqul, dan dalam sebahagian beliau mengatakan wa bi hadzal hadits nahnu naqul, dan berdasarkan hadis ini kami berpendapat demikian. Wa qala Abu Hanifah bi khilafihi, dan Abu Hanifah berpendapat yang berbeda dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini. Walau balaghahu kama balaghana, kalau seandainya hadis ini sampai kepada Abu Hanifah sebagaimana sebagaimana hadis ini telah sampai kepada kami, lasara ilaihi wa qala bih, maka niscaya Abu Hanifah akan berpendapat dengan pendapat yang disebutkan dalam hadis itu. Fataraka Muhammad ibn al-Hasan ba'd aqwali syekhi Abi Hanifah, sehingga Muhammad ibn al-Hasan meninggalkan sebagian dari pendapat Abu Hanifah. Lamma rahala ila al-Madinah wa sami'a al-ahadith. Tatkala beliau melakukan perjalanan ke Madinah dan mendengarkan hadis-hadis. Fa kulluhum kana yaqsid mutaba'at al-haqqi war-rasul. Maka mereka semua tujuan mereka adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa fihim man yata'ammad mukhalafat as-sunnah. Tidak ada dari kalangan para ulama yang sengaja untuk menyelisihi sunnah. وكان مالك رحمه الله من أكثر الأئمة حديثا. Dan adalah al-Imam Malik rahimahullah taala, beliau adalah imam yang paling banyak memiliki hadis. لأنه في المدينة. Karena beliau tinggal di kota Madinah. وفيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون. Dan di kota tersebut terdapat banyak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in. وحتى الصحابة الذين خرجوا إلى البلدان الأخرى. Dan bahkan para sahabat ya, yang mereka melakukan rihlah atau perjalanan ke negeri-negeri yang lain, kanu yataraddadun idza raja'a ila al-Madinah wa ya'udun. Mereka bolak-balik ke negara mereka, kemudian kembali ke Madinah, kemudian kembali ke negara mereka. Fayasma' talamidhatuhum al-hadith. Sehingga murid-murid mereka pun mendengarkan hadis-hadis. Fasami'a Malik min talamidhi as-sahabah. Maka Imam Malik mendengarkan hadis-hadis dari murid-murid para sahabat. Fakana akthar hadithan min Abi Hanifa. Sehingga Imam Malik lebih banyak meriwayatkan hadis dari Abu Hanifa. Wabittali fahuwa afqah bil Qur'an was sunnah. Dan tentunya beliau Imam Malik lebih faqih tentang sunnah daripada Abu Hanifa. Watatalmadha al Imam Asy-Syafi'i ala Malik. Dan al Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berguru kepada al Imam Malik. فأخذ عنه الموطأ وغيره. Sehingga al-Imam Syafi'i mengambil riwayat dari kitabul Muwatta dan yang lainnya. ورجع العراق. Lalu kemudian beliau kembali ke Irak. وبقي يأخذ من شيوخها. Dan beliau mengambil ilmu dari guru-guru yang ada di Irak. فأفتى بحسب ما بلغه من الحديث. Lalu Imam Syafi'i berfatwa sesuai dengan apa yang sampai kepada beliau dari hadis-hadis. ثم انتقل إلى مصر. Lalu kemudian setelah itu beliau berpindah dari Irak menuju ke Mesir. Fawajada 'indahum min al-ahadith ma lam yakun qad sami'ahu. Lalu Imam Syafi'i mendengarkan hadis-hadis di Mesir yang sebelumnya beliau tidak mendengarkannya. Faraja'a ila tilka al-ahadith. Maka beliau pun rujuk kembali kepada hadis-hadis yang beliau riwayatkan tersebut. Wa huwa al-madhhabul jadid lahu. Dan itu adalah madhab yang baru yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. حتى إن أصحابه من علماء الشافعية. Sehingga murid-murid al-Imam Syafi'i dari kalangan para ulama Syafi'iyah. قرروا أن المذهب الجديد للشافعي. Mereka menetapkan bahwa mazhab yang baru yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. هو المعتمد عندهم. Itu adalah mazhab yang dijadikan sebagai sandaran dalam mazhab. إلا 15 مسألة أو نحوها رجحوا ما كان في العراق. Kecuali ada 15 permasalahan atau yang semisalnya di mana mereka lebih menguatkan apa yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i berada di Irak. Nasma'ul adhan thumma nutim hadhihi al-jawla at-ta'rikhiyyah al-muhimmah. Kita mendengarkan adhan terlebih dahulu lalu kita lanjutkan perjalanan sejarah yang penting ini. ثم وقد التقى الإمام أحمد بالشافعي وتتلمذ عليه. Lalu kemudian الإمام أحمد bertemu الإمام الشافعي dan berguru kepadanya. وروى عن أحاديث. Dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Imam Syafi'i beberapa hadis-hadis. وأثنى على كتبه. Dan memuji kitabnya. وأمر ابنه عبد الله أن يكتب كتب الشافعي. Dan beliau memerintahkan kepada anaknya yaitu Abdullah untuk menulis kitab-kitab Syafi'i. Waqad kana Ahmad yamna an yuktaba shay'un illa al-hadith. Dan al-Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau melarang untuk menulis sesuatu kecuali hadis. Illa kutub Syafi'i faqad amara bi kitabatiha. Kecuali kitab-kitab al-Imam Syafi'i maka beliau memerintahkan untuk menulisnya. Kar-risalah wal-um wa ghairiha. Seperti kitab al-risalah, kitab al-um dan yang lainnya. وكان الشافعي نفسه dan adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala sendiri ya'lam anna sahibahu wa tilmidahu al-Imam Ahmad, beliau mengetahui bahwa sahabatnya atau muridnya Imam Ahmad qad safara ila buldan, beliau telah melakukan perjalanan ke berbagai negeri-negeri kathira, ke banyak negeri, wa sami'a min syuyukhin lam yasma' minhum asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad mendengarkan dari guru-guru yang Imam Syafi'i tidak mendengarkan hadis itu dari mereka. Wa jama'a min al-hadith, dan Imam Ahmad telah mengumpulkan hadis-hadis al-kathir jiddan, yang sangat banyak sekali. Wa dzakara huffaz al-hadith, dan beliau bermuzakarah dengan para penghafal-penghafal hadis fi buldanihim, di negeri-negeri mereka. Fasma'u ila hadhihi asy-syahadah, maka dengarkanlah persaksian ini. Rawa Abdullah ibn al-Imam Ahmad fi al-'Ilal, telah diriwayatkan oleh Abdullah anak al-Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab al-'Ilal. Sami'tu abi yaqul, beliau mengatakan, aku mendengarkan ayahku berkata, qala li asy-Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i berkata kepadaku, ya Ahmad, wahai Ahmad, antum a'lamu bil hadits minni, kalian lebih berilmu tentang hadis dari aku. Fa idza sahha al hadits 'indakum, apabila telah sahih sebuah hadis menurut kalian, syamiyan kana, apakah hadis itu berasal dari negeri Syam, au madaniyan, atau berasal dari Madinah, au iraqiyan, atau berasal dari Irak, fi ayyi baladin, ya'ni min ayyi baladin hadits, dari negeri manapun hadis itu berasal, بشرط أن يكون صحيحا, dengan syarat hadis itu sahih, إذا صح عندكم الحديث, maka apabila telah sahih menurut kalian dalam sebuah hadis, فأخبرني به حتى أذهب إليه وأقول به, maka beritakanlah kepadaku sehingga aku merujuk kepada hadis tersebut dan berpendapat dengan pendapat hadis itu. وهذه الكلمات القليلة, ini adalah kalimat-kalimat yang sedikit min al-Imam Asy-Syafi'i, yang datang dari al-Imam Asy-Syafi'i, fiha ilmun wa adab, yang di dalamnya terdapat ilmu dan adab, wa fiha dilala ala ikhlasi ulaika al-a'immah, dan di dalamnya terdapat hal yang menunjukkan keikhlasan para imam tersebut, wa annahum kanu yaqsiduna al-haqq nafsahu, dan bahwa mereka, tujuan mereka adalah berpegang kepada kebenaran itu sendiri, wa annahum la yardawun, dan bahwa mereka tidaklah ridha, an yu'khadha bi aqwalihim idza khalafat as-sunnah, untuk diambil pendapat-pendapat mereka apabila menyelisihi sunnah. Faqad haddatha asy-Syafi'i bi hadits, maka al-Imam Syafi'i telah memberitakan sebuah hadis, faqala lahu qa'ilun fil majlis, lalu kemudian ada seseorang bertanya kepadanya dalam satu majlis, hal ta'khudhu bihi ya Aba Abdullah, apakah engkau berpegang kepada hadis itu wahai Abu Abdullah, fashtadda ghadabu, maka beliau sangat marah, faqala ara'aitani yahudiyan, lalu al-Imam Syafi'i mengatakan, apakah engkau menganggap aku ini seorang Yahudi, ara'aitani fi kanisa, apakah engkau melihat aku berada di dalam gereja, uhadithu an rasulillah wala akhudhu bih, aku memberitakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu aku tidak berpegang dengannya, bal akhudhu bih, bahkan aku berpegang dengannya, alal ainaini wal ra's, aku senantiasa menerimanya, alal ainaini wal ra's, alal ainain wal ra's, maksudnya ungkapan bahwa aku menerima dengan sepenuhnya. Qala fama zala yukarriruha, maka beliau terus mengulang-ulanginya, hatta tamannaina an yaskut, sampai kami berharap supaya Imam Syafi'i diam, wa huwa alqa'il a'ni al-Imam Asy-Syafi'i, dan beliaulah yang berkata yaitu al-Imam Asy-Syafi'i, idza sahha al-hadits fa huwa madhhabi, apabila telah sahih sebuah hadis maka itulah madhhabku, wa huwa alqa'il, dan beliaulah yang juga mengatakan, idza wajadtum hadits Rasulillah, apabila kalian mendapati hadis Rasulullah, yukhalifu qawli, menyelisihi pendapatku, fakhudhu bi hadits Rasulillah, maka berpeganglah kalian dengan hadis Rasulullah. Warmu biqauli 'ardhal ha'id, dan lemparkanlah pendapatku itu ke dinding. Wa aqwaluhu fi dzalik masyhura, dan perkataan-perkataan Imam Syafi'i dalam hal ini banyak sekali dan masyhur. 'Inda ashabihi wa talamidihi, yang dinukil oleh para sahabat dan murid-muridnya. Waqra' syai'an min dzalik, dan bacalah bagian sebagian dari ucapan-ucapan tersebut. Fi kitab Adabul Imam Asy-Syafi'i wa Adabul Syafi'i wa Manaqibih, dalam sebuah kitab yang berjudul Adabul Syafi'i dan Manaqibuhu, lil Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi, yang ditulis oleh Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi, صاحب الجرح والتعديل, beliau penulis kitab Al-Jarh wa Al-Ta'dil, وغيرها من الكتب, dan yang lainnya dari kitab-kitab. والكتاب مطبوع آداب الشافعي ومناقبه, dan kitab ini آداب الشافعي ومناقبه adalah kitab yang sudah dicetak. وانظر اعترافه لتلميذه بأنه أعلم بالحديث منه, maka perhatikanlah pengakuan Imam Syafi'i kepada muridnya, karena beliau mengakui muridnya tersebut lebih berilmu tentang hadis dari dirinya. Hadza yadul ala ma habahu Allah min dinin wa khuluq, maka ini menunjukkan atas hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dan akhlak. Aqwamun nubala udhama, mereka adalah kaum yang cerdik, yang mulia. Innama yaqsidun al-haq wa ibadata Allah azza wa jalla, tujuan mereka adalah menuju kepada kebenaran dan untuk beribadah hanya kepada Allah azza wa jalla. La yuriduna bil ilm at-tara'us wal za'ama 'ala an-nas, mereka tidak memaksudkan dengan ilmu yang mereka miliki untuk menjadi pemimpin di hadapan manusia. Unzur shaykh ya ustaz yaqul li tilmidihi, perhatikan ustaz mengatakan kepada muridnya, anta a'lam minni bil hadith afidni, engkau lebih berilmu tentang hadis daripada aku, berikanlah faedah kepadaku. Al-yawm yaqulu al-ustadz li talamidihi, adapun pada hari ini ustaz mengatakan kepada muridnya, wa yurabbihim ala alla yakhruju an qawlihi wa ra'yihi, dan mendidik mereka untuk jangan sampai murid-murid itu keluar dari pendapat dan pandangan-pandangannya. Fa idza khalafuhu fi qawlihi wa ra'yihi, dan apabila murid-muridnya itu menyelisihi dalam pandangan dan pendapatnya, adzara minhum wa hajarahum, maka dia pun mentahdir dari mereka dan memboikotnya. Wa idza bihi yaqtul qudratihim, wa yani yuhattim azaimahum, lalu kemudian dia memusnahkan kemampuan yang dimiliki oleh murid-murid tersebut. Fayaishu at-tilmidu musaghiran nafsa, sehingga murid tersebut hidup dalam keadaan dia menganggap kecil dirinya. Muhaqqaran, dan terhinakan. Muhtaqiran ma a'tahu Allah min al-khair, dan dia merendahkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dari kebaikan. Li'anna ustadahu katimun anfasahu, sebab ustadnya telah menutup nafas-nafasnya. La yuridu at-talamid illa asfala min, dia tidak menginginkan dari murid-murid tersebut melainkan mereka harus berada di bawahnya. Hadha yadul ala maradin fil qalb, ini menunjukkan adanya penyakit di dalam hati. Wa ala su'in niyyah, dan menunjukkan keburukan niat. Amma man niyyatuhu shadiqah, adapun orang yang niatnya itu jujur, yafrah an yakun fi talamidihi man hum a'lam minhum, maka dia gembira apabila di kalangan murid-muridnya ada orang-orang yang lebih berilmu darinya. Yanshuruna dinallah, yang mereka menyebarkan agama Allah. Wa yanfa'una ibadallah, dan mereka memberi manfaat kepada hamba-hamba Allah. Wa hakadha kana as-sahaba wal a'imma, dan demikianlah para sahabat dan para imam. Fayaqulu Ahmad, fayaqulu Asy-Syafi'i li tilmidhi, antum a'lam bil haditsi minni, maka Imam Syafi'i mengatakan kepada muridnya, yaitu Imam Ahmad, engkau lebih berilmu tentang hadis daripada aku. Liyadhhaba ila hadzal hadis, agar kemudian dia merujuk kepada hadis tersebut. Wa hakadha qala shaykhuhu Malik, dan demikian pula yang dikatakan oleh gurunya Imam Malik. Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak, kata beliau, setiap orang bisa diambil dan ditolak ucapannya, illa Rasulullah, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa al-qa'il a'ni Malikan, dan beliaulah al-Imam Malik yang mengatakan, aw kullama ja'ana rajul ajdal min rajul, apakah setiap datang orang yang lebih pandai berdebat daripada orang yang lain, tarakna ma ja'a bihi Jibril ila Rasulillah lijadalihi, Lalu kemudian kita meninggalkan apa yang telah dibawa oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kepandaian berdebatnya orang tersebut. Wa qala Abu Hanifah An-Nu'man, dan berkata pula Abu Hanifah An-Nu'man, ma jaa'a 'anillah fa'ala al-'ainain war-ra's. Apa yang datang dari Allah maka aku menerima dengan sepenuhnya. Wa ma jaa'a 'an Rasulillah fa'ala al-'ainain war-ra's. Dan apa yang datang dari Rasulullah maka aku menerima dengan sepenuhnya. Wa ma jaa'a 'an ashhabi Rasulillah fa'ala al-'ainain war-ra's. Dan apa yang datang dari sahabat Rasulullah maka aku menerima dengan sepenuhnya. Wa ma jaa'a 'an at-tabi'in fahum rijal wa nahnu rijal. Natafaham ya'ni. Adapun yang datang dari tabi'in, mereka laki-laki, kami juga laki-laki. Amma as-sahaba fala. Adapun para sahabat tidak. Nahnu lahum tab'. Kita mengikuti mereka. Wa qad dzakara asy-Sya'bi rahimahullah. Dan asy-Sya'bi rahimahullahu taala menyebutkan qawlan fi mas'ala li ahadi as-sahaba. Satu ucapan dalam satu permasalahan yang itu ucapan salah seorang sahabat. Laisa 'indahu ma yukhalif hadha al-qawl. Dan tidak ada yang menyelisihi ucapan ini dari sahabat yang lain. La min as-sunnah wa la min aqwal as-sahaba. Tidak ada yang menyelisihi dari sunnah dan tidak pula menyelisihi perkataan sahabat yang lainnya. Fara'a anna fardhan 'alayya an ya'khudha bihi. Maka beliau menganggap kewajiban baginya untuk mengambil ucapan sahabat tersebut. Faqala lahu ahadul hadirin. Lalu ada seorang yang hadir mengatakan kepadanya, "Ata'mal biqaul hadha as-sahabi?" Apakah engkau mengamalkan ucapan sahabat ini? Faghadiba alaihi asy-Sya'bi. Maka asy-Sya'bi pun marah kepadanya. Qala aqulu lak qala sahibu Rasulillah. Aku mengatakan kepadamu, berkata sahabat Rasulullah. Wa taqulu ata'khudh bih. Lalu engkau mengatakan, apakah engkau berpegang dengannya? Ma ahwajaka. Alangkah butuhnya kamu ini. Antumadda yani ana sa'ashrah bi khilaf qawla asy-Sya'bi yani sa'absut ma arada asy-Sya'bi. ما أحوجك أن تمد ويرقيك رجل يضع يده على صدرك ويقرأ عليك سورة البقرة. Alangkah butuhnya kamu dibaringkan, lalu kemudian ada seorang meruqyah kamu dan membacakan kepadamu surah Al-Baqarah. يعني كأنك مجنون. Itu seakan-akan kamu kesurupan. هذا قول صاحب رسول الله. Ini ucapan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهكذا كانوا رحمهم الله. Dan demikianlah mereka rahimahumullah. Wa dhakara Malik. Masya Allah. Baik, muntaz. Mekamil? Naam, nukmil. Wa dhakara Malik rahimahullah. Dan al-imam Malik rahimahullah ta'ala menyebutkan. Kama rawahu ibn Abdul Barr fil jami' wa ghayruh. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh ibn Abdul Barr dalam kitabnya al-jami' dan yang lainnya. وقيل له هل العلم أن نعرف ما قال فلان وفلان؟ Dan beliau ditanya, apakah termasuk ilmu apabila kita mengetahui berkata fulan dan fulan? قال الفقه والعلم. Kata beliau, الفقه فقه dan ilmu. أن تعلم ما قال أصحاب رسول الله. Yang dimaksud fikih dan ilmu itu adalah engkau mengetahui apa yang diucapkan oleh para sahabat Rasulullah. وما اجتمعوا فيه وما اختلفوا فيه. Dan hal-hal yang menjadi kesepakatan mereka dan hal-hal yang menjadi perselisihan di antara mereka. Baik, hal tuhibbuna an nukmil aw naj'al al-baqi li dars al-ghad? Wa ana nus. La ba's. La ba's, alhamdulillah. Hadha intifa'u an-nur al-hissi. هذا انطفاء النور الحسي. Ini mati lampu yang nampak. فكيف بمن ينطفئ عن قلبه نور الكتاب والسنة؟ Lalu bagaimana dengan orang yang padam lampu yang terdapat di dalam hatinya, yaitu lampu Alkitab dan As-Sunnah. فالعلم لقلوبنا وعقولنا. Maka ilmu itu untuk akal-akal dan hati-hati kita. Kan nur li absarina. Seperti cahaya untuk penglihatan kita. Fa idza dhahaba 'anna an-nur. Apabila cahaya itu hilang dari kita. Lam nastafid min 'uyunina. Maka mata-mata kita tidak mengambil faedah darinya. Fi shiddati adh-dhalal. Di dalam kegelapan. وهكذا maka demikian pula إذا ذهب عنا علم القرآن والسنة apabila telah hilang dari hati-hati kita ilmu Al-Quran dan Sunnah لم ننتفع بعقولنا maka kita tidak akan mampu mengambil faedah dari akal-akal kita wala biqulubina tidak pula dengan hati-hati kita wala biafkarina wa ara'ina tidak pula dengan pemikiran dan pendapat-pendapat kita li'annaha la tughni 'anna syai'a karena tidak akan memberi manfaat kepada kita sedikit pun duna an tahtadi binuril kitab was sunnah tanpa mendapat hidayah dengan cahaya Al-Kitab dan As-Sunnah فلا تشوشوا هذا النور على انفسكم maka jangan sekali-kali kalian mengganggu dan merusak cahaya ini yang terdapat dalam diri kalian bil ara'i wal aqwal al batila dengan pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat yang batil wala tud'ifuhu fi qulubikum dan jangan kalian melemahkannya di dalam hati-hati kalian wala tuzahimu hadha an-nur bighairihi dan jangan kalian mengganggu cahaya yang terdapat dalam hati kalian ini dengan hal-hal yang lain bal ij'alu masdar dinikum namun jadikan itu sebagai sumber agama kalian wa hidayatikum dan hidayah kalian هذا النور الذي أنزله الله. Cahaya yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla ini. لتحيا وهذا الروح الذي أنزله الله. Agar kemudian ruh ini menjadi hidup. Dari apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. كما قال تعالى. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman. ولكن جعلناه نورا. نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نعم. Akan tetapi kami menjadikannya sebagai cahaya yang dengannya kami memberi hidayah kepada hamba-hamba kami yang kami kehendaki kepada jalan yang lurus. Faraina aqwal haula'i tsalatsa. Maka kita melihat perkataan tiga imam ini, Abu Hanifah wa sahibahu Muhammad bin Al-Hasan. Abu Hanifah dan muridnya Muhammad bin Al-Hasan. Tsumma Malik. Kemudian Imam Malik وتلميذه الشافعي kemudian muridnya Imam Syafi'i وهكذا قال تلميذ الشافعي الإمام أحمد بن حنبل demikian pula berkata murid Imam Syafi'i yaitu Imam Ahmad bin Hanbal فمن أقواله قوله dan termasuk di antara perkataannya beliau mengatakan عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته aku heran terhadap satu kaum mereka mengenal tentang hadis dan mengetahui kesahihan sebuah hadis. Yadhhabuna ila qawli Sufyan wa ghairihi. Namun mereka lebih mengedepankan perkataan Sufyan dan yang lainnya. Man Sufyan? Siapa Sufyan di sini? Innahu al-Imam al-Hafiz. Yang dimaksud adalah seorang imam al-Hafiz. Abu Abdullah Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri. Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri. Imam ahli al-Iraq kullihim. Beliau adalah imamnya penduduk Irak seluruhnya. Iraqul Arab wa Iraqul Ajam. Irak Arab dan Irak yang bukan Arab. Wa ma'a hadha akan tetapi yaqulul Imam Ahmad bersama dengan ini semua Imam Ahmad mengatakan man kana ya'rifu al-isnad wa sihhat al-hadith barang siapa yang mengetahui sanad hadis dan kesahihan sebuah hadis kaifa yatruku wa yadhhab ila qawli fulan bagaimana mungkin dia meninggalkan hadis lalu kemudian mengedepankan perkataan si fulan wa mafhumu hadhihi al-kalimah dan yang difahami dari ucapan ini annahu yu'dhar man la ya'lam bahwa bagi orang yang tidak memiliki ilmu tentangnya diberi uzur. Alladzi la ya'lam anna hadzal qawl yukhalif as-sunnah. Yang tidak mengetahui bahwa ucapan ini menyelisih sunnah. Amma man balaghahu al-'ilm adapun yang telah sampai kepadanya ilmu. Wa balaghahu al-hadits as-sahih dan sampai kepadanya hadis yang sahih. Fala 'udra lahu fi tarkihi. Maka tidak ada uzur baginya untuk meninggalkan hadis tersebut. Ta'assuban lil-imam fulan aw asy-syekh fulan. Disebabkan karena dia fanatik kepada perkataan Imam Fulan atau Syekh Fulan. Wa ra'ayna kayfa yujillu al-Imam Ahmad asy-Syafi'i. Dan kita telah melihat bagaimana al-Imam Ahmad memuliakan al-Imam Syafi'i. Wa min al-aqwal al-ma'thura 'anhu dan termasuk di antara perkataan yang diriwayatkan dari beliau. Falastu muta'akkidan min isnadiha. Namun saya belum tidak meyakini tentang keabsahan sanadnya. Lakinnaha fi kutub at-tarajim. Namun itu disebutkan dalam kitab-kitab biografi. Qala kana asy-Syafi'i. Beliau mengatakan adalah al-Imam Syafi'i kal'afiyati lil abdan. seperti kesehatan bagi tubuh seseorang. Wa kasyamsi lid-dunya, dan seperti matahari untuk kehidupan dunia ini. Fa hal tajid li hadaini min iwad idza faqadtahuma? Maka apakah engkau bisa mendapatkan pengganti apabila engkau kehilangannya? Wa dhalika anna asy-Syafi'iyya mata 'ama 202 wa qila wa arba'a. Disebabkan karena Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau meninggal pada tahun 202, ada yang mengatakan 204 Hijriah. Wa 'asha al-Imam Ahmad ba'dahu qurabat 40. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala masih diberi kehidupan setelahnya mendekati 40 tahun. Fa kam hassala fiha min al-'ilm wal hadith? Maka berapa banyak yang dihasilkan oleh Imam Ahmad dari ilmu dan hadis? Wa kam kanat sinnuhu? Dan berapa usia Imam Ahmad? Yauma qala lahu asy-Syafi'i, ketika Al-Imam Syafi'i mengatakan kepadanya, antum a'lamu bil hadithi minni, engkau lebih berilmu tentang hadith daripada aku. Wa kana al-Imam Ahmad fi Makkah, dan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau di Makkah. Fa qala li Abdurrahman bin Mahdi, beliau mengatakan kepada Abdurrahman bin Mahdi, ta'ala fali'urika ma lam tara 'ainuka qat, kemarilah aku ingin memperlihatkan kepadamu sesuatu yang belum pernah dilihat oleh matamu sama sekali. Fa akhadahu ila halaqatil Imam Asy-Syafi'i, maka Ibnu Mahdi membawanya kepada halaqah al-Imam Asy-Syafi'i. Wa huwa syab, dalam keadaan Imam Ahmad masih anak muda. Al-Syafi'i aydhan syab, al-Imam Asy-Syafi'i juga masih muda. Fa qala lahu Ibnu Mahdi, lalu kemudian Ibnu Mahdi mengatakan kepadanya, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, tatruk halaqat Sufyan ibn Uyayna wa kibar al-muhadithin fil haram, engkau meninggalkan halaqahnya Sufyan ibn Uyayna dan para ahlul hadith yang kibar di haram, di tanah suci. Wa ta'ti ila halaqat hadha al-fata, lalu kemudian engkau mendatangi halaqahnya si pemuda ini. Qala lahu Ahmad, maka Imam Ahmad berkata kepadanya, idza fataka hadith Sufyan bi'ulu satajiduhu binuzul, apabila engkau tidak mendapatkan hadisnya Sufyan ibn Uyainah secara ali, yaitu dengan sanad yang lebih dekat, ya'lam tasma'hu minhu mubasharah, maka engkau bisa mendapati secara nazil, yaitu melalui yang lain. Satajidu 'inda talamidha, wa idza fataka 'aqlu hadha al-fata wa fiqhuhu lan tajida, namun apabila engkau tertinggal dari akalnya pemuda ini dan ilmunya, engkau tidak akan bisa mendapatkannya dari yang lain. Ma'a hadzal ijlal wal hub, namun disertai dengan memuliakan dan sikap pengagungan ini, qala Ahmad, al-Imam Ahmad mengatakan, la tuqallidni, jangan engkau bertaklid kepadaku. Wala tuqallid asy-Syafi'i, jangan engkau bertaklid kepada Syafi'i. Wala tuqallid Malikan, jangan engkau bertaklid kepada Imam Malik. Wala al-Auza'i, jangan pula kepada Al-Auza'i. Wala Sufyan, dan jangan pula kepada Sufyan. Walakin khudh min haitsu akhadhu, akan tetapi ambillah dari mana mereka mengambilnya. Min aina akhadhu, dari mana mereka mengambilnya? Min al-Qur'an wal hadith wa aqwal as-sahabah, dari Al-Qur'an, dari hadis dan perkataan para sahabat. Hakadha kanu rahimahumullah, demikianlah mereka rahimahumullah. La ta'arud bain al-ijlal wal mahabbah, tidak ada kontradiksi antara sikap memuliakan dan mencintai, wa 'adam at-taqlid wa at-ta'assub, dan tidak diperbolehkannya taklid dan fanatik. Li'anna ba'd an-nas yakhliṭu bainahuma, karena ada sebagian manusia mencampur adukkan antara keduanya. Kaifa ta'taqidu anna hadha imam thumma tukhalifu, bagaimana mungkin engkau meyakini bahwa orang ini imam lalu engkau menyelisihi ucapannya? Lakinni khalaftuhu ila qawli imamihi wa imamil bashar sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi aku menyelisihinya karena aku merujuk kepada ucapan imamnya dan imamnya seluruh manusia. Wa bidzalika awsana humul arba'ah, dan itulah yang diwasiatkan oleh para imam-imam empat kepada kita sekalian. وسيأتي في المجالس القادمة إن شاء الله, dan akan datang nanti disebutkan di majelis-majelis yang berikutnya insyaallah. ذكر جملة من عقيدتهم التي هم على السنة, menyebutkan atau menjelaskan tentang akidah mereka dan sikap-sikap mereka di atas sunnah. فبالصبر ارجع الى اول نقطه, maka dengan kesabaran, وصبركم وتحملكم, dan dengan kesabaran kalian, tanalul ilm, maka engkau bisa meraih ilmu. Wa taqaddama ta'rifuh, dan telah lalu penjelasannya. Wa hadzal ilm, dan ilmu ini, ta'rifu bihi al-huda min ad-dhalal, dengannya engkau bisa mengenal hidayah daripada kesesatan. Ta'rifu al-khaira fa ta'tihi, dan engkau bisa mengetahui kebaikan lalu engkau melakukannya. Wa ta'rifu asy-syarra fa tatrukuhu, dan engkau mengetahui keburukan lalu engkau meninggalkannya. La ilaha illallah. Wa qad atalna 'alaikum, dan kami sudah berbicara panjang kepada kalian. Wa antum sabiruna min al-'ashr, jazakumullahu khaira, dan antum bisa bersabar dari asr nasabah. Nasabah بعد الفجر ما شاء الله قبل الظهر ما شاء الله بارك الله زادكم الله من فضله. طيب ذكرت أمس kemarin saya menyebutkan أن تلاوة القرآن ثلاثة أقسام, bahwa تلاوة القرآن ada tiga bahagian. من يذكرها لنا, siapa yang bisa menyebutkannya؟ ما شاء الله ما شاء الله من أيهما مقدم على كيف؟ أنت أجبت أمس على سؤال؟ هذاك الوراء يرفع يده. من هو؟ هذا. تفضل. أيوة. تلاوة اللفظ. تلاوة المعنى. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك. ناوله يناوله. جزاك الله خيرا. تفضل. طيب ما شاء الله. ايش الاسئله التي نحتاج ان نذكرها؟ طيب ما شاء الله الاقوال ائمه ولا ايش؟ طيب طيب ما شاء الله. اعطيكم بسؤال سهل ولا صعب؟ خاف يرفعون ايديهم كلهم. طيب الله المستعان. ماذا أخذتم عند الشيخ رزيق؟ سهل. لا سهل. تقترح سؤال من يذكر الأئمة الأربعة بترتيب زمنهم؟ Siapa yang bisa menyebutkan imam-imam empat secara berurutan dari zaman mereka? هذا يرفع يده. فضل. إمام مالك. أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد, والثلاثة أحدهم تلميذ الآخر, يعني أحمد تلميذ الشافعي, الشافعي تلميذ مالك. اي خلاص جزاه الله خير. اما مالك فلم يروي عن ابي حنيفه ولم يلتقي به. مالك لم يروي عن ابي حنيفه. Adapun imam Malik, beliau tidak meriwayatkan dari Abu Hanifah dan tidak bertemu. ما شاء الله ما شاء الله. جيد. سؤال اخر. ما شاء الله. ترد جائزه يعني؟ ما السؤال ايش؟ أنا أجيب بجائزة. بعد الأربعة. نعم. Setelah imam-imam empat. أيضا جاء الأئمة الذين رحلوا إلى بلدان أكثر. Demikian pula ada imam-imam yang lain yang mereka melakukan perjalanan rihlah menuntut ilmu hadis yang lebih banyak jumlahnya. وطافوا البلدان وجمعوا الأحاديث. Dan mereka berkeliling di berbagai negeri dan mengumpulkan banyak hadis. وعلى رأسهم الأئمة الستة. Dan yang paling utama dari mereka adalah imam-imam yang enam. البخاري. البخاري. ومسلم. مسلم. أبو داود. أبو داود. الترمذي. الترمذي. والنسائي. وابن ماجه. النسائي وابن ماجه. طيب سؤال سؤال. اذكر للأربعة لكل واحد منهم كتابا. الأربعة تقصد أئمة الأربعة. الشافعي مالك أبو حنيفة أحمد. Siapa yang bisa menyebutkan dari empat imam madhab masing-masing kitab yang mereka tulis؟ يلا. من؟ تفضل. ها؟ صحيح بخاري. لا، نريد الثلاثة الأربعة، الأئمة الأربعة، مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة. كلمة. Yang dimak- yang beliau inginkan tulisan atau karya tulis dari empat imam madhab. Abu Hanifa, Malik, Syafi'i, Ahmad. Karya tulisnya. Huna عندي جواب هنا. تفضل. Imam Malik, Imam Malik al-Muwatta. Muwatta. Imam Ahmad, Musnad al-Imam Ahmad. Wa huwa akbarul masanid. Dan ini kitab Musnad yang paling besar. Ahadithu qurabat 33,000 hadith. Hadithnya mendekati 33,000 hadith. Ahsant. Al-Imam al-Shafi'i al-Umm. Imam al-Shafi'i al-Umm. Wa huwa kitabun matbu'. Wa huwa kitabun matbu'. Kitab ini dicetak. Wa kathir mimman yaz'um annahu ala madhhab al-Shafi'i. Dan banyak dari mereka yang mengaku bermadhab al-Imam Syafi'i. Innama ya'khudh bi aqwal al-mutaakhirin. Dia hanya mengambil pendapat dari orang-orang yang mengikuti madhab Syafi'i yang terbelakang. La ya'khudh bi aqwal al-Imam nafsihi fil Umm. Namun dia tidak mengambil perkataan Imam Syafi'i yang disebutkan dalam kitab Ar-Risalah wa ghairiha. Dan dalam kitab Ar-Risalah dan yang lainnya. Wa hakadha baqiyatul madhahib. Dan demikian pula madhab-madhab yang lain. Kathiran ma ya'khudhun bi aqwalil mutaakhirin. Banyak dari mereka itu mengambil dari perkataan orang-orang terbelakang dari pengikut madhab. Wa yad'un aqwalal a'immah anfusihim. Lalu mereka meninggalkan pendapat-pendapat imam itu sendiri. Thumma yaqulun nahnu 'ala madhhabihim. Lalu mereka mengatakan kami berjalan di atas madhab mereka. Imam Abu Hanifah. Al-kitab al-mansub ilayhi wa huwa al-fiqh al-akbar wa fihi jumla min al-athar. وبعضهم لا يصح نسبته إليه لا بأس. نعم. كتاب ada yang dinisbahkan kepada Abu Hanifah yang ila Abi Hanifah. Iya, dinisbahkan, mansub. Dinisbahkan. Ada yang mengatakan tidak sahih penisbatannya kepada Abu Hanifah yang berjudul Al-Fiqh Al-Akbar. اذكر ثلاثة كتب للإمام البخاري. Siapa yang bisa menyebutkan tiga karya Imam Al-Bukhari? ما رفع أحد إلا واحد. ما شاء الله. تفضل. هذا يا انت البخاري ايوه ها على الجهميه ما شاء الله خلق افعال العباد والرد على الجهميه ما شاء الله بارك الله طيب جزاك الله خيرا ان شاء الله البقيه نسالهم الدروس القادمه ان شاء الله yang lain kami akan bertanya kepada mereka di pelajaran-pelajaran yang berikutnya لكن اعرفوا الذين قد اجابوا الان. Tapi coba kenali orang-orang yang sudah menjawab sekarang. فَإِذَا أَجَابُوا مَرَّ أُخْرَى. Apabila mereka menjawab sekali lagi. فَيَكُونُ جَوَابُهُمْ تَبَرُّعُ تَبَرُّعًا مِنْ غَيْرِ جَائِزَةً. Jawabannya tidak ada hadiah lagi setelahnya. إِلَى هُنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمُ وَبَارَكَ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ. صلي نعم